Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna يا أيها الناس الذي خلقكم من نفس كثيرة ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله بولان شعبان adalah salah satu bulan yang mulia yang padanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bisa meraih dan mendapatkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk meraih pahala saleh yang dilakukan, yang diamalkan di bulan tersebut. Namun banyak manusia yang lalai terhadap hal tersebut. Banyak yang meninggalkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan keutamaan dan mendatangkan rahmat. Sabda diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min sya'ban qala dhalika syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan fahuwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali meridhai keduanya berkatanya wahai Rasulullah saya tidak pernah atau belum pernah melihat engkau berpuasa pada suatu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau menjawab hadapnya, Ramadan itu adalah bulan yang padanya diangkat amal Allah Rabbul Alamin. Amalan saya diangkat. Diriwayatkan oleh dinyatakan Usamah bin Zaid bahwa paling banyak melakukan puasa sunnah adalah di bulan Sya'ban. Tidak ada sebulan pun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka beliau menyebutkan dua alasan, dua sebab kenapa beliau melakukan hal tersebut. Yang pertama karena lalai dengan meninggalkan saleh, lalai dengan melakukan hal, melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan itu terletak di antara dua bulan yang agung, dua bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Alasan yang kedua adalah karena di bulan Sya'ban amal perbuatan manusia diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ikthar memperbanyak as-siyam, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, qa'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru as-siyam minhu fi Sya'ban. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan melakukan Sya'ban menunjukkan bahwa adalah bulan yang soleh. Ya, amal soleh itu adalah puasa sunnah selama di bulan Sya'ban, dengan tanpa dibatasi dengan waktu-waktu tertentu, tanpa ditentukan dengan waktu tertentu, tanggal tertentu, tetapi memperbanyak puasa sunnah di hari-hari di bulan Sya'ban. Demikian juga amal-amal soleh yang lain, baik itu sedekah, salat-salat sunnah maupun yang lain, karena hikmah dari beramal soleh di bulan Sya'ban itu adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad tadi. Dan ini juga sebagaimana disebutkan para ulama, di antaranya Al-Imam As-Sunani dalam kitabnya Subul Salam terhadap bulan tersebut. Ya'mal ilallah azza wa jalla, diangkatnya amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal dia diangkat di hadapan Allah, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga adalah dalam rangka ta'ziman li syahri Ramadan wa saumi, dalam rangka untuk memuliakan bulan Ramadan dan memuliakan puasa di bulan Ramadan. Adalah bulan yang berdekatan dengan Ramadan, sehingga dalam rangka untuk memuliakan bulan yang paling mulia dari tahun, yang turun padanya Al-Quran dan sekian banyak. Demikian juga dalam rangka untuk memuliakan puasa di bulan Ramadan, maka memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban. Dan juga kedudukan dari puasa sunnah di bulan Sya'ban itu adalah seperti sholat rawatib untuk sholat fardu. Dalam sholat fardu ada sholat sunnah qabliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Maka puasa sunnah di bulan Sya'ban adalah kedudukan rawatib untuk sholat fardu. Disunnahkan puasa sunnah itu juga kedudukan ba'diyah untuk sholat fardu. Dan juga amal soleh di bulan Sya'ban dan mempersiapkan jiwa menjelang bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan datang, keadaan jiwa itu belum beramal soleh Ramadan, karena sebelumnya tidak terbiasa dengan amal soleh, dengan banyak membaca Al-Quran, tidak terbiasa dengan puasa, tidak pula terbiasa dengan amal-amal soleh yang lain, sehingga jiwa tidak siap, sehingga merupakan kerugian besar ketika datang bulan Ramadan kemudian tidak memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Berat untuk beramal soleh di bulan Ramadan karena sebelumnya belum terlatih dan tidak persiapan. Persiapan bulan Ramadan di bulan Sya'ban itu adalah dengan memperbanyak amal soleh, sehingga ketika keadaan jiwa sudah siap untuk memperoleh untuk Ramadan, baik yang maupun yang sunnah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, menunjukkan kepada segala kebaikan dan mendekatkan kepada segala kebaikan, dan menolong kepada kita, memudahkan kepada kita untuk menolong, untuk melakukan amal tersebut. أقول قولي هذا fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa qur rabbighfir Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil malin wa ala wa tabi'in ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Para salafus saleh, generasi yang saleh, pendahulu umat ini yang saleh, mereka ketika memasuki bulan Sya'ban, mereka semangat dalam beramal saleh, mereka sibuk dengan amal saleh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya adalah kisah Amr bin Qais radhiyallahu anhu, annahu kana idza dakhala sya'ban, bahwasanya beliau Amr bin Qais ketika bulan Sya'ban telah masuk, ketika bulan Sya'ban datang, aghlaqa hanutahu wa afragha liqira'atil Qur'an, beliau menutup tempat jualan beliau dan beliau konsentrasi untuk membaca Al-Quran. Dalam Fathul Bari beliau menyatakan, kanal muslimuna idza dakhala sya'ban akabbu alal masahif wa akhrajuz zakah. Dulu kaum muslimin ketika masuk bulan Sya'ban, mereka meningkatkan dalam membaca Al-Quran. Akabu alal masahif, asal maknanya itu dalam bahasa Jawanya itu ngrungkepi mushaf Al-Quran. Artinya meningkatkan dalam membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Dan mereka mengeluarkan zakat, mereka mengeluarkan sedekah. Itu diantara dari bentuk amal soleh yang dilakukan oleh para salafus soleh, dan adalah sebagian dari sikap amal para salaf dalam menghadapi bulan Sya'ban yang sudah sebagai salafi, maka hendaknya meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban untuk memperbanyak amal-amal soleh dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan, dalam rangka untuk memuliakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'atuqa wal afafalin. Allahumma ahsin aqibatana wa ajirna min adhabil qabri. Allah wa ajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah. Rabbana atina adhaban nar.